Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadus Salihin. Nomor hadis 735. Ya. Qala rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعربي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم. طيب وعن حذيفة واو dan an sudah sering kita bahas. Waw di sini waw ataf atau ala hasab bima qablaha. Karena waw adalah huruf, maka statusnya apa? Mabni. Mabniyah menggunakan mabni alal wa. Mabni alal fathi. Ya, waw mabni alal fathi wa. An harfu jarrin. Mabni je. Mabni. Mabni ala sukun kalau untuk an. Wa mabni alal fathi. An mabni alas sukun. Karena sudah disimpulkan bahwa semua huruf tanpa terkecuali statusnya mabni. Semua huruf tanpa terkecuali statusnya mabni. Coba diingat-ingat jenis-jenis huruf yang kita kenal selama ini. Ada huruf jar. Kemudian coba sampai seberapa angka bisa kita peroleh ini. Huruf jar, huruf ataf, kemudian huruf taukid 3, huruf kosam 4, huruf nasab 5, huruf jazm 6, hanya itu. Huruf istifham betul 7, huruf apa istisna. Istisna ya, istisna 8, pengecualian, illa 8, yang lain? Iya, huruf ma'iyah 9, terus? Huruf nida, bagus, 10, lanjut? Apa? Huruf hijaiyah ada 27, ya? Ada 10, bagus. Ini jawaban yang cerdas segini. Artinya iya, jadi dari pagi itu sudah otak kita sudah mulai berfungsi. Pun dipanaskan kan itu. Jadi nanti le jualan, le titip-titip itu cepat nanti. Karena mesin sudah nyala Pak Mariano. Jadi dijak apa itu gigi 1 2 3 4 5 itu enggak gereng. Huruf hijaiyah ya Mas Warno. Ya 10. Ada lagi yang mau nambahkan? Ah, wis mulai iki. Udah huruf Latin, Mas, Mas Sandro. Huruf Latin. Ada lagi yang lain? Huruf apa? Huruf na? Nafi, kan Latin bukan Latin. Huruf nafi. Ada lagi huruf nafi? Nafiyah lil Jin Z. Terus huruf apa lagi? Sudah 12 loh ini. Huruf nahi, larangan. Bukan nehi. Nahi itu kan enggak, nehi kan gitu, enggak. Sudah 13. Masya Allah, pengetahuannya sudah luar biasa ini. Sudah 13 ini. Kita berhenti di angka 13. Di angka keberuntungan ini. Huruf? Taswif, bagus. Sin dan saufa. Loh, dapat kan Bang Endar? Nyari-nyari kan dari tadi? 14. Biar ganjilah satu lagi. Huruf apa lagi? Diingat-ingat, dibuka-buka, dibaca-baca, boleh ini. Monggo Pak Mariano. Belum ketemu ya. Pak Ali. Ini saya tanya ini juga sambil mikir masalah ini. Salah satu trik begitu. Ayo, jenengan ayo. Apa ayo? Sambil mikir ini. Huruf Ikoyah masuk juga, ya. Ini hasil belajar dari Ustaz Firdaus dan Ustaz Ubed ini. Ya, sudah 15. Ya. Huruf Samsiah dan huruf Kemariah, ya. Ya benar itu. Syamsiah dan Kemariah langsung dapat 2 Pak Imam. Iya. Baik. Qala rahimallahu wa an Hudzaifah. Jadi huruf yang sudah kita pelajari jenisnya Masya Allah ternyata sampai 13, antara kisaran 13 sampai 15. Cukup banyak itu Pak Mariano ya. Padahal dulu ketika kita awal-awal belajar cuma apa yang kita pelajari huruf? Jer. Huruf jer dulu itu. Pokoknya kita pokoknya huruf itu huruf jer tok pokoknya. Huruf jer. Huruf yang lain belakangan. Pokoknya huruf jer dulu. Mungkin kan huruf jer. Ternyata sudah sampai 13 jenis. Alhamdulillah. Bintu Mas Warno ya. Dan huruf hijaiyah sudah selesai Mas Warno. Qala wa an Hudzaifah. Hudzaifah karena an huruf jer. Maka Hudzaifah majrur. Majrur. Tanda jernya? Fathah. Karena ghairu munsharif. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Sudah dibahas juga. Radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Allahu fa'ilun marfu' fa'il anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Kunna ini kana. Kana dari kana. Jadi kana bertemu dengan dhamir nahnu jadinya kunna. Jadi kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna, kan itu. Kunna, idha, dhorof. Begitu nggih? Kan itu. Hadarna, hadarna, hadar fi'il. Gimana? Ya, idza tadi dzaraf ya. Isim. Hadarna hadar fi'il madhi mabni 'ala sukun karena huruf terakhirnya ra. Mabni 'ala sukun. Na dhamirun muttasilun. Na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun karena huruf terakhirnya alif itu na. Kedudukannya sebagai apa di sini? Fa'il. Jadi artinya kunna idza hadarna dulu apabila kami hadir kan itu apabila kami hadir rawuh hadarna itu dari fiil hadara yahduru wazannya apa fa'ala yaf'ulu coba kita tasrif yang hadara hadara hadaru 1 2 3 hadara hadara hadaru hadarat hadarata hadarna hadarta hadartuma hadartum hadarti hadartuma hadartunna hadartu hadarna wazannya fa'ala yaf'ulu masdarnya huduran jadi hadara yahduru huduran bihudurikum kan itu hudurikum kehadiran hudur itu kehadiran. Baik, sekarang ditasrif sampai selesai. Hadara yahduru huzuran. 1 2 3. Hadara yahduru huzuran. Hadirun mahdurun. Uhdur la tahdur. mahdharun mahdharun mihdharun hudhira yuhdharu. Iya. Telah hadir orang yang hadir. Hadhara hadirun. Hadhara hadirun. Telah hadir orang yang hadir. Kok sama? Karena pertanyaannya sama, Bagus sama Rena. Jawabannya sama, karena pertanyaannya sama. Kalau pertanyaan dirubah sedikit, jawabannya juga berubah sedikit. Misalkan, telah hadir orang yang hadir. Hadirun. Hadirun, sama berarti. Nah, iya. Insya Allah sudah susah dijeglongkan ini. Kunna idza hadarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a, masih ingat? Apa ini? Kok kosam? Cer, enggak juga. Bersama ya. Masih ingat di sini Mas Warno? Simbian ke lo? Itu. Penginder. Masih ingat enggak nih? Masuk apa? Ma'a itu artinya bersama. Apa Mas? Mas Warno? Ma'a iya, isim ini. Ma'a itu isim. Karena isim dan pasti sebagai mudhaf, maka rasuli setelahnya mudhafun ilaihi. Jadi ma'a itu isim mansub mudhaf. Tapi kenapa yang membuat dia mansub? Apa itu yang harus dijawab? Kemudian rasuli itu mudhafun ilaihi. Masih ingat-ingat? Dan pasti mansub ini. Enggak mungkin ma'u atau ma'i gitu. Pasti mansub. Coba kita hitung yang isim mansub itu. Kita hitung-hitung. Maf'ul bih mungkin? Maf'ul bih objek mungkin? Bersama? Enggak mungkin. Isim inna? Tidak mungkin. Khobar kana? Tidak mungkin. Maf'ul mutlak? Enggak mungkin, karena maf'ul mutlak itu masdar. Masdar. Na'at? Enggak mungkin. Taukid? Enggak mungkin. Ataf? Enggak mungkin. Badal? Gak mungkin. Sudah 8 ya, gak mungkin. Sisa 7 ini. Isim la nafiah lil jins? Gak mungkin. Maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah itu harus menggunakan wawu Pak Dadang. Maf'ul ma'ah itu ditandai dengan adanya wawu ma'iyah. Harus ada wawu. Ini ada wawunya? Tidak ada. Berarti wawunya dereng rawu. Kan itu contohnya ja'al amir wal jaisha. Itu baru wawunya wawu. Ma'iyah al-jaisanya maf'ul ma'ah. Sudah 10 loh. Tinggal 5 ini. Kan itu. Tinggal 5. Maf'ul ma'ah gak mungkin. Kemudian maf'ul li'ajli. Yang menunjukkan artinya tujuan. Maksud. Latar belakang gak mungkin juga. Karena maf'ul li'ajli itu harus. Mas. Masdar. Mansub. Kan itu. Sudah 11. Apalagi yang tersisa. Dhorof. Bisa jadi, bisa uga. Kan gitu. Bisa dilihat, jurumiahnya masih di bawah enggak? Coba dilihat. Jurumiahnya coba dilihat. Maksudnya dhorof zaman atau dhorof makan ini? Maksudnya apa? Jeng-jeng makan. Oh, kalau lagi siang? Zaman. Alasan. Coba ketemu enggak yang dzaraf zaman dzaraf makan? Cepet-cepetan. Yang cepet nanti jadi regu A. Maksudnya apa Pak Sugeng? Dzaraf ada tulisan ma'a di situ. Iya. Memang jawabannya sebenarnya jelas dzaraf makan, cuman dibuat muter-muter biar jauh lebih kuat diingatnya. Kan begitu nggih Pak Mareno nggih? Iya, jadi ma'a adalah dzaraf. Bahasa kerennya maf'ul. Maf'ul fi. Maf'ulun fi. Qala radhiyallahu anhu kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu apabila menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajian makan, apa yang dihadiri? Yang dihadiri adalah sajian makan. Berarti ta'aman kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Jadi dulu kami apabila menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam huruf jazm, karena huruf statusnya mabni atau mu'rab? Mabni. Di sini lam mabni alas sukun ya, karena hitungannya adalah huruf yang terakhir. Lam itu huruf jazm mabni alas sukun. Nawa', lam itu huruf jazm dan termasuk salah satu tanda fi'il mudhari. Maka nawa' pasti fi'il mudhari. Nawa', nah, dari wada'a yada'u wada'an. Kemudian ditasrif untuk fi'il mudhari'nya yada'u yada'ani yada'una tada'u tada'ani yada'na tada'u tada'ani tada'una tada'ina tada'ani tada'na adha'u nada'u. Kami meletakkan. Wada'a itu artinya meletakkan. Kalau nadha'u, kami meletakkan. Majzum nggih. Karena ada huruf jazmnya lam. Lam nadha'. Apa artinya lam? Tidak. Kami tidak meletakkan. Mana fa'ilnya? Mana fa'il dari nadha'? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Nahnu. Kami tidak akan meletakkan. Apa yang diletakkan? Aidiyana. Tangan-tangan kami. Aidiya. Ya-nya di fathah. Aidiya. Itu mansub. Kenapa mansub? Kami tidak meletakkan tangan. Apa yang diletakkan? Tangan. Berarti aidiya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya fathah karena jamak taksir. Mufradnya yadun. Tangan. Kalau aidiya itu tangan-tangan. Aidiya maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhafun na mudhafun ilaihi. Hatta, apa artinya hatta? Sampai. Termasuk huruf apa ini? Kalau setelahnya fi'il mudhari'. Itu kau berubah-ubah. Ada apa? Huruf arof apa huruf jazm? Huruf nasab? Huruf atof? Kalau terus selesai ada 13 huruf disebut tadi. Iya. Hatta yabda'a. Jadi hatta kalau setelahnya fi'il mudhari berarti termasuk huruf a sob. Di sini huruf nasab untuk di sini. Dibuktikan setelahnya apa? Fathah mansub. Apalagi artinya basam sampai. Hatta huruf nasab mabni alas sukun karena huruf terakhirnya alif ya, bukan ta nggih, mabni alas sukun, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Hatta yabda'a, yabda'a fi'il mudhari', karena hatta itu huruf nasab maka yabda'a fi'il mudhari' mansub. Tanda nasabnya apa nggih? Fathah. Tandanya fathah. Kenapa tandanya fathah? Karena yabda'a adalah fi'il mudhari' sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yabda'a itu memulai. Sampai memulai. Siapa yang memulai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasulu sebagai fa'il marfu. Tanda rafa'nya dhammah wa huwa mudhaf. Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Fa yadha'a. Nah, fa di situ termasuk huruf ataf. Huruf ataf kan salah satunya fa, nggih. Karena fa itu artinya kemudian atau lantas saat lajengipun. Kan itu ya. Nuli. Nah. Nuli, ya. Nuli. Pak Dadang paham enggak nuli? Apa itu? Wah, dalil ya. Berarti ya dari masa lalu jenengan apa? Menika leres napa mboten, Mbah Mama? Papat nuli lima. Leres nggih. Berarti lulus ada Dadang. Itu lagu apa Pak Dadang? Coba teka, papat nuli lima. Ya bener. Ya. Kemudian ya Pak Dadang ya, artinya ya. Nuli itu saya baru dapatnya Sabtu kemarin di rumahnya Mbah Pomo, nuli itu. Ada ini jangan-jangan salah cetak ini. Ternyata bener ada bahasa nuli. Baik, fa yadha'a, fa itu huruf ataf artinya kemudian. Yadha'a tadi sudah kita pelajari apa artinya yadha'a? Meletakkan. Di sini yadha'a mansub, ya, jelas mansub itu yadha'a, ada fathahnya. Mansub, kenapa mansub? Ingat fa huruf ataf, berarti yadha'a ataf, diatafkan kemana? Yabda'a. Karena isim bisa diatafkan ke isim. Fi'il juga bisa diatafkan ke fi'il. Fayadha'a yadahu. Yadha'a fi'il mudhari' mansub. Karena diatafkan pada yabda'a. Fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya hu? Huwa kembali kepada siapa? Rasulullah SAW. Sampai beliau meletakkan yadahu. Ya, tangannya berarti yada. Apa yang diletakkan? Yada. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad wa huwa mudhafhu mudhafun ilai. Jadi kata sahabat Hudzaifah, hadis ini riwayat Muslim, dulu kami apabila apa namanya menghadiri undangan jamuan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan memulai kan itu ya, tidak akan memulai turun tangan, tidak akan memulai untuk apa yang menikmati sajian makan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai. Jadi kalau sudah ada hidangan makan malam makan begitu, walaupun sudah itu kalau Rasul Kanjeng Nabi belum memulai, ya, para sahabat, iya kan itu, mboten-wonten ingkang wantun mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cemekluk, walaupun sudah cemekluk, ya, betul. Artinya apa? Di sini kita diajarkan oleh Islam salah satu adab yang kita perhatikan ketika makan bersama jamaah, kumpulan dan seterusnya. Maka apa namanya kita tidak memulai sebelum yang dituakan itu memulai kan itu. Atau kita dipersilahkan oleh sahibul bait. Walaupun kita sudah dipersilahkan misalkan monggo dipersilahkan. Tapi kita di situ adab diajarkan oleh Islam. Jangan memulai sampai yang paling tua memulai. Kan itu ya. Atau yang dituakan di situ. Mungkin mudah, cuman jabatannya misalkan kapolsek. Yang lainnya kan anak buah semua. Jangan, ayo. Nah, kapolseknya belum mulai. Kan itu adab luar biasa kan ya. Adab luar biasa. Anak-anak kita juga harus dididik seperti itu. Kan itu. Jangan mulai dulu, jangan sebentar. Kan itu monggo. Nah, kalau sudah ada yang mulai, yang tua atau yang dituakan baru yang lain kemudian mengikuti. Nah, dasar hukumnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Inje? Dalam? Itu kembali kepada kebiasaan setempat. Kan itu. Kebiasaan setempat. Jadi ada apa namanya? Ada kebiasaan misalkan tamu duluan, tidak ada masalah. Kan itu tamu duluan yang mulai, kemudian yang pemilik rumah yang mempersilahkan, monggo kan itu. Tapi ada jenis beberapa orang yang mereka itu sungkannya mentok. Kan itu. Kewuhnya itu mentok dalam arti dia tidak akan mulai karena sebelum tamunya mulai. Aku ora mulai nek njenengan enggak mulai, sudah. Tamunya ya lebih baik kalau tamunya pemilik rumahnya lebih baik mendahului. Sudah ya, saya juga ikut makan kok. Kan begitu. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi. Kalau yang di tempat jenengan itu sudah berkali-kali bagus Mas Susanto. Jadi jenengan yang mempersilakan dulu, nah itu. Tamu-tamu dipersilakan dulu baru jenengan yang selanjutnya itu bagus sebenarnya. Tapi sudah berapa bulan enggak? Oke, ada Mas Yes, sudah berapa bulan itu? Pripun Pak Mariono, silakan. Biar kita melupakan iya. Ya sudah siap. Tapi tuan rumah, tuan rumahnya lupa mempersilahkan gimana? Tuan rumahnya? Lupa mempersilahkan. Terus ditinggal pergi sama tuan rumahnya. Iya, memang betul pertanyaannya bagus. Tapi yang seperti ini kembalinya ke uruf. Kebiasaan artinya norma yang berlaku. Kan itu. Di sebagian tempat urufnya yang berlaku itu kalau makanan sudah dikeluarkan, sudah disajikan, sudah disajikan, maksudnya ini ruang tamu, sudah disajikan segala macam, itu berarti sudah tanda bahwa pemilik rumah mempersilahkan. Kan itu. Dalam kondisi yang seperti ini ya silahkan, walaupun pemilik rumah tidak mempersilahkan, makan aja. Kan itu, makan aja. Iya, sah. Oh, prasmanan ini jenis. Wah, ya masuk langsung, Pak. Lah kapan, Pak Marino? Kalau ada undangan, ngajak-ngajak nanti. Kayak misalkan orang-orang Ambon ya. Orang-orang Ambon kalau sudah dikeluarkan, disajikan di meja makan, sudah, nih kita makan. Gak usah nunggu. Ayo makan dulu. Gak usah. Atau makan gitu, gak usah. Cuman mungkin di sebagian daerah, misalkan kita bertamu di komunitas Jawa, orang-orang Jawa yang mungkin namanya agak-agak ya agak-agak kental gitu, nah, kita ewoh pekewoh di situ kalau tidak dipersilakan. Tapi kalau dalam posisi seperti itu, saya yakin nggak akan lupa tuan rumahnya, karena di hadapannya ada tamu, di hadapannya ada makanan, mesti anggih monggo kan itu dimulai terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab, cukup sekian, nanti kita lanjutkan besok kan itu. Jadi intinya di sini nanti hadisnya akan kita baca. Nah, suatu saat ketika sahabat ini, hadisnya sahih riwayat Muslim. Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan, kemudian ditemani oleh sahabat-sahabatnya, kan gitu. Mereka bercerita tidak akan mulai sebelum Nabi Muhammad memulainya. Suatu saat ada undangan makan malam, makan seperti itu. Tiba-tiba ada anak perempuan kecil, berlari gitu cepat-cepat, pengen langsung ngambil makanan. Nabi Muhammad pegang tangannya, dihalangi. Perempuan kecil. Setelah itu ada orang Arab Badui juga datang, ujuk-ujuk pengen ngambil juga. Tangannya ditahan oleh Nabi, jangan. Kan itu. Setelah itu Nabi Muhammad memberikan keterangan, sungguh syaitan itu ingin sekali agar makanan yang kita konsumsi tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi syaitan berusaha semaksimal mungkin agar saat kita konsumsi makan minum itu tidak menyebut bismillah. Lah ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, anak kecil tadi, demikian juga orang Arab Badui tadi, datang itu, ujuk-ujuk ngambil, itu karena apa? Didorong oleh syaitan. Untuk makan, mengambil dan makan tanpa mengucapkan bismillah. Akhirnya saya tak pegang tangannya. Si gadis kecil tadi saya pegang tangannya, si orang Badui tadi pun saya pegang tangannya. Di akhir hadis Nabi mengatakan, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh. Nah, saya bisa merasakan tangannya syaitan itu, saya pegang itu, ketika saya pegang tangan anak kecil dan orang Arab Badui tadi. Jadi memang syaitan itu mendorong gitu. Secara fisik bahkan mendorong. Gitu. Agar makan tidak menggunakan bismillah. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya kesempatan itu pernah megang syaitan. Bahkan Nabi pernah nangkap, dicekikkan syaitan ya. Sampai Nabi mengatakan, saya bisa merasakan basahnya lidah syaitan karena dicekik Nabi, terus lidahnya keluar jalur itu, ini terasa di tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau bukan karena da'watu akhi Sulaiman, kalau bukan karena disebabkan doa saudaraku yang pernah diucapkan yaitu Nabi Sulaiman, akan aku ikat syaitan itu di tiang masjid sehingga besoknya anak-anak kecil kota Madinah bisa menjadikannya mainan. Tapi karena teringat dengan doa Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah anugerahkanlah untukku sebuah kerajaan kekuasaan yang tidak akan engkau berikan lagi setelahku nanti. Jadi syaitan itu kan takluk dengan Nabi Sulaiman. Jin-jin syaitan itu semua takluk dengan Nabi Sulaiman. Nah, karena itu doa Nabi Sulaiman, ingat Nabi Muhammad, dilepas akhirnya. Yang jelas syaitan memang berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kegiatan yang apa kita juga harus hati-hati, harus betul-betul sadari lalu kita kurangi, karena ternyata kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjauhkan atau membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya dari satu sisi ini saja, dari satu ini saja kita bisa menyatakan bahwa main PlayStation haram hukumnya. Sampai pada tingkatan seperti itu maksud saya. Kan gitu. Sampai membuat lupa pada Allah kan gitu. Kan gitu. Nonton bola misalkan final champion atau final Liga Eropa atau final apa yang malam-malam itu. kemudian sampai akhirnya sholat subuhnya 12 tinggalan, itu saat kita kan haram, gak boleh. Kenapa? Karena menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begadang juga seperti itu, ngopi bareng demikian juga kan, itu main HP juga seperti itu, malam kan ya, malam gak bisa tidur, gak sadar terus jam 2, itu pun ingatnya karena baterainya hampir habis. Karena baterainya hampir habis, cas tidur, cas seberapa jam kok raiso turu, lihat main lagi. Tertidurnya bukan karena apa, tertidurnya sambil pegang HP Pak Moreno. Sehat kan itu. Ya artinya hal-hal yang membuat kita itu jauh atau melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla harus ditinggalkan memang. Monggo Pak Moreno, wallahu a'lam bishawab. Ketika makan biar... Kapan ini makan ini? Ketika. Iya, ketika. Maka jawabannya juga ketika itu. Itu lupa tidak membaca basmalah. Iya. Ya itu salah satu sebabnya. Makanan itu tidak barokah. Ketika kita apa namanya tidak mengucapkan bismillah. Nah, maka kemudian diajarkan oleh Nabi, fa innasiya, kalau dia lupa, maka yang diucapkan doa apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau juga boleh dibaca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kan itu untuk itu tadi. Ya? Boleh, di situ ada awali. Oh enggak, bisa juga bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ya. Awali nanti. Apanya? Iya, tapi bisa dibaca nanti jadi badal dari Allahi. Bismillahi. Gitu ya. Nggih. Kita lanjutkan kemarin surah